Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Jamaah salat maghrib musalla ar-rayyan rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Seorang muslim meyakini bahwa mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan mentaati rasulnya adalah jalan terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah binti Qais radhiyallahu ta'ala anha, ta'atullahi wa ta'atu rasulihi khairun laki. Ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada rasulnya adalah sesuatu yang paling baik untukmu. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar melainkan kebaikan-kebaikan yang pasti akan kita dapatkan tanpa ragu sedikit pun, serta keburukan-keburukan yang akan timbul di saat kita meninggalkannya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pada satu ayat memerintahkan kita untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ini mengingatkan kita bahwa hal ini penting, tidak boleh disepelekan. Dan ini menjadi keunggulan para sahabat Nabi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, keunggulan mukminin, keunggulan orang-orang yang beriman, serta ketika meninggalkannya menjadi keburukan atas Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pada bab ini di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-29. Qala ta'ala wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Artinya, dan katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebenaran. Mir rabbikum, dari Rabb kalian. Maka barang siapa yang berkeinginan untuk menjadi seorang mukmin, silahkan menjadi seorang mukmin. Silahkan menjadi seorang mukmin. Dan barang siapa yang berkeinginan menjadi seorang kafir, silahkan menjadi seorang kafir. Pada potongan ayat kedua ini mungkin ada pertanyaan, apakah terserah menjadi mukmin? Apakah terserah menjadi seorang kafir? Insyaallah kita bahas. Insyaallah kita bahas makna ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan al-haq, yakni al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. katakan kalimatut tauhid, nyatakan dan suarakan kalimatut tauhid, serta tahzirlah asyirku dan seterusnya antara al-haqqa wal batil. Kebenaran itu datangnya dari Allah Azza wa Jal, pencipta seluruh makhluk. Dan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak untuk mengatur. Ini wajib, ini tidak wajib. Ini disyariatkan, ini tidak disyariatkan. Itu hak murni hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Atas kita makhluk, hamba-hambanya, wajib menerima. Wajib husnul dhan. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dan mensyariatkan, kecuali dipastikan kebaikan ada padanya. Sedikit kita merenung, sedikit kita meresapi. Sedikit kita bayangkan, jika keluarga kecil kita tidak ditegakkan di sana al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, entah menjadi apa keluarga kita. Istri kita bebas. Anak kita bebas. Kita sebagai kepala keluarga juga tidak diberi masukan. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Orang lain mengira kita ini adalah keluarga yang satu, dalam satu atap. Namun kenyataannya hati kita dan perbuatan kita di dalam tercerai-berai. Ini keburukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar yang ditinggalkan. Lebih besar lagi pada sekup lingkungan. Tidak ada perhatian pada keadaan-keadaan lingkungan. Dibiarkan yang hobi maksiat misalnya. Dibiarkan yang tidak memperhatikan kebersihan lingkungan. Dibiarkan dan tidak diberi masukan masyarakat-masyarakat yang tidak peduli dengan keamanan lingkungan. Tidak tegaknya al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar pada lingkungan tentunya lebih besar dampaknya dibanding sekup kecil keluarga kita. Lebih besar lagi dalam sebuah daerah. Lebih besar lagi dalam sebuah negara. Maka bertambah tinggi kepemimpinan seseorang, bertambah tinggi dan besar pula tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya. Di saat kita masih membujang, tanggung jawab kita adalah diri kita sendiri. Ketika kita sudah memiliki anak dan istri, tanggung jawab kita bertambah. Mengawasi diri kita, mengawasi istri dan anak-anak kita. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar adalah ciri khas para nabi dan rasul, orang-orang saleh, sehingga menjadi keunggulan murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Penjelasan potongan ayat kedua tadi. Maka barang siapa yang berkeinginan untuk menjadi seorang mukmin, silahkan menjadi seorang mukmin. Dan siapa saja yang berkeinginan menjadi seorang yang kafir, silahkan menjadi seorang yang kafir. Potongan ayat ini bukan untuk memilih. Bukan maknanya seseorang bebas memilih antara menjadi seorang mukmin atau menjadi seorang kafir. Namun ayat ini adalah ancaman. Dari mana? dari lanjutan ayat. Dari lanjutan ayat. Jadi ayatnya tidak terpotong sampai di situ. Ya, na'am. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha." Wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sasyarabu wa sa'at murtafaqa. Ini lengkap ayat Al-Kahfi 29. Sesungguhnya kami telah mempersiapkan untuk orang-orang zalim api. Apinya tidak disebutkan jenis dan panasnya, biar umum dan mengerikan. Sesungguhnya kami telah mempersiapkan untuk orang-orang zalim api yang lahapannya mengelilingi penduduk neraka. Jadi penduduk neraka itu tidak dibakar dari satu sisi. Ya. Naam. Tidak dibakar dari satu sisi. Kalau kita lihat kompor, itu kan yang dibakar cuma bawahnya. Kalau penduduk neraka itu muter. Penduduk neraka itu apa? Mengelilingi. Dikelilingi api. Sehingga tidak ada ruang untuk nyaman. Tidak ada ruang untuk merasakan kenyamanan sama sekali. Sesungguhnya kami telah mempersiapkan untuk orang-orang zalim api yang lahapannya mengelilingi. Setelah disebutkan, yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Tapi kami sudah menyiapkan api yang seperti ini untuk orang-orang zalim. Ya. Ini seperti ucapan salah seorang dari kita kepada anak-anak, ya. Silahkan yang mau belajar, silahkan. Yang mau tidak belajar, silahkan. Tapi ayah, abi telah mempersiapkan kayu sebesar lengan. Ancaman atau pilihan? Ancaman. Ya. Nah, demikian bahasa Al-Quran. Ditambah, wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Dan apabila penduduk neraka merasa sangat kehausan sehingga mereka meminta air minum, mereka pun diberi air minum dengan tingkat panas seperti barang tambang yang memanggang wajah-wajah peminumnya. Wajah-wajah peminumnya. Panas sekali. Sangat-sangat panas. Bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Seburuk-buruk minuman adalah minuman penduduk neraka. Dan seburuk-buruk tempat berbaring adalah tempat berbaringnya penduduk neraka. La yamutu fiha wa la yahya. Penduduk neraka itu tidak mati kemudian istirahat dan tidak hidup kemudian merasakan nyaman. Tapi antara hidup dan mati dalam azab. Dalam apa? Azab. Nah. Membaca lengkap Al-Kahfi 29 ini, tentunya kita memahami bahwa ayat tersebut bukan pilihan. Menjadi seorang mukmin atau menjadi seorang kafir. Katakan wahai Nabi SAW, al-haq dari Rabbmu. Katakan. Kalau sudah dikatakan, sudah memerintahkan, sudah menerangkan, silakan. Tergantung yang didakwahi. Kalau mau beriman, ya baiknya untuk kalian juga. kalau tetap tidak mau menerima al-haq yang disampaikan oleh Nabi SAW, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar yang telah ditegakkan oleh Nabi SAW tidak diterima, ini ada neraka yang sudah kami siapkan. Ini ada neraka yang sudah kami siapkan. Wal'iyadu billah. Wal'iyadu billah. Maka faman ihtada faqad wuffiq. Waman dhalla wal'iyadu billah faqad khuzi. Siapa yang menerima al-haq, penegakan al-amru bil ma'ruf dari Nabi SAW, maka dia telah mendapatkan taufiq. Dan barang siapa yang enggan menerima al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah makhzi, yaitu telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatil kiram rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sedang gemar bermaksiat, kita sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diingat-ingat, ya. Ketika kita malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebatas kita sulit beribadah dan mudah bermaksiat, itu sudah tanda-tanda Allah murka. Itu tanda-tanda Allah tidak suka dengan kita. Ghadban, marah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini membawakan ayat setelahnya, Al-Hijr ayat 94. Dalam bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Fasda' bima tu'mar. Maka sampaikanlah dengan lantang wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang diperintahkan kepadamu. Perintah lagi. Tadi perintah, kemudian di ayat Al-Hijr 94 juga perintah. Fasda' bima tu'mar. Sampaikanlah dengan lantang wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang diperintahkan kepadamu. Ya. Tegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini, ya, Al-Hijr 94 tadi ada lengkapnya, ada terusannya. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Dan lantangkanlah, sampaikanlah dengan lantang apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari musyrikin. Jadi beranilah untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini perintah Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada yang sifatnya khusus untuk Nabi, ada yang sifatnya umum untuk Nabi dan untuk umatnya. Ya. Yang khusus misalnya, ya, yang khusus seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Duha atau di dalam surat Asy-Syarh atau Al-Insyirah. Ya. Alafu, ya, naam. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya semisal salat malam. Semisal apa? Salat salat malam. Ya, salat malam. Adapun yang untuk beliau dan umatnya, semisal firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Surat At-Talaq ayat pertama. Wahai Nabi, yang dipanggil siapa? Nabi. Apabila engkau hendak mentalak istri-istrimu, maka talaklah mereka dengan adanya iddah. Ini hukum talak ini hanya untuk Nabi atau untuk umatnya juga? Untuk umatnya juga. Naam. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah 67, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai rasul, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis, khusus untuk Nabi atau untuk kita semua? Untuk kita semuanya juga. Adapun yang khusus, seperti firman Allah di dalam surat Asy-Syarah tadi, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Nabi. Sampai terakhir, itu kan khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau di dalam surat Ad-Duha, wad-duha, dan demi waktu duha. Wal-layli idza saja, dan demi malam apabila sudah mulai gelap gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Ini kan kamu, kamu, kamu, tapi khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, arah bicara itu ada yang khusus untuk Nabi, ada yang umum untuk umatnya. Sekarang kita lihat ayat Al-Hijr 94 tadi. Fasda' bima tu'mar. Suarakanlah dengan lantang apa yang diperintahkan kepadamu. Ini untuk beliau saja atau untuk umatnya juga? Untuk umatnya juga. Karena ini hukum aslinya. Hukum asli. Wahyu yang disampaikan oleh Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, hukum aslinya adalah untuk beliau dan umatnya. Kalau yang khusus untuk Nabi, harus ada qarinah, harus ada indikasi, baik melalui dalil yang lain, atau konteks kalimat. Atau konteks apa? Kalimat. Maka ketika tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa yang diperintahkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar hanya Nabi, maka dengan jelas kita nyatakan, kita juga diperintahkan untuk menyatakan dengan lantang apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Ya. Jadi, tidak boleh takut al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Tapi perlu digarisbawahi ya, tidak takut tapi jangan ngawur. Ya. Tidak takut tapi jangan ngawur. Ya. Berani bukan berarti tidak melihat kondisi. Bisa dipahami ya? Nah. Jangan sampai madarat yang muncul dari klaim beraninya kita menegakkan alam rubil ma'ruf dan nahyu anil munkar menimbulkan masalah yang lebih besar. Kita telah sampaikan pada rambu-rambu al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, jangan sampai menimbulkan masalah yang lebih besar. Harus ada fiqhun. Harus ada apa? Fiqhun, pemahaman yang lebih dalam untuk situasi dan kondisinya. Situasi dan kondisinya. Dalam keluarga saja kalau kita tidak mengerti situasi dan kondisi bisa tambah parah. Istri kita ini lagi marah. Kita tegakkan al-amru bil ma'ruf di saat dia sedang marah. Jadi apa? Kita tidak dihormati, ayat Allah juga tidak dihormati. Sudah tidak perlu dalil-dalilan. Coba. Ucapan ini keluar karena kita tidak melihat kondisi. Istri kita dosa, kemungkaran tidak berubah. Kemungkaran tidak berubah. Ya. Naam. Itu contoh kecil. Itu contoh kecil. Naam. Kalau contoh besar, ya demo. Ya. Demo kepada pemerintah, ya. Kemungkaran tidak berubah, kerusakan di mana-mana, ya. Nah, masalah lebih besar lagi. Masalah lebih besar lagi atau minimalnya tidak berubah sama sekali. Sebelum dan setelah demo tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Dan ini bisa merugikan stabilitas keamanan negara kita. Sehingga negara-negara asing melihat kita negara yang gampang atau mudah terprovokasi. Masyarakat yang mudah terprovokasi ini akan melemahkan negaranya sendiri. Ya. Ya itu sama kalau dikecilkan lagi ya. Kalau kita punya istri, punya anak, gampang diprovokasi. Masa sih gak mau beli mobil, itu aja mau kok. Masa nabung, kredit aja. Terprovokasi. Ya. Kan uangnya bisa untuk muter. Ya. Yang muter nanti kepala kita. Ya. Naam. Ini. Jadi al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar memang harus ada keberanian. Tapi bukan sembarangan. Bukan tahawur. Ngawur itu bahasa Arabnya tahawur. Ya. Bahasa Arabnya ngawur apa? Tahawur, ya. Naam, adapun berani bahasa Arabnya syuja'an. Beda enggak? Beda, ya. Beda. Ai adhhir ma tu'mar bihi wa bayyinhu. Tampakkan apa yang diperintahkan kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jelaskanlah. Jangan engkau khawatir akan celaan-celaan pencela dalam membela Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang mencela karena mereka tidak memiliki iman. Orang yang tidak memiliki iman kemudian mencela tidak perlu dihiraukan. Ada orang jelek, menjelek-jelekan kita, ya tidak perlu kita respon. Lah memang orang jelek. Kata orang Arab, asyai'u min ma'danihi la yustaghrab. Sesuatu kalau diketahui sumbernya tidak perlu dianggap aneh. Sesuatu kalau diketahui sumbernya tidak perlu dianggap aneh. Lah omongan kayak gini keluar dari fulan wajar. Ya. Naam. Membela LGBT misalnya. Yang ngomong orang komunis, wajar. Gak perlu heran dan gak perlu dihiraukan. Tidak semua gonggongan anjing perlu direspon. Tidak perlu semua suara harus kita jawab. Tidak semua suara harus kita jawab. Jadi engkau wahai Nabi SAW, lantangkan, sampaikan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Wa a'rid 'anil musyrikin. Dan berpalinglah dari musyrikin. Berpaling di sini maksudnya apa tadi? Tidak perlu khawatir dan takut dari naam gangguan mereka. Setiap ya Nabi dan Rasul memiliki musuh. Memiliki apa? Musuh. Naam. Karena tidak akan mungkin al-haqqa wal-batil berhenti berseteru. Tidak mungkin. Terus menerus akan naam saling dorong. Saling apa? Dorong. Ini. Tinggal kita memilih termasuk ahlul haq atau memilih termasuk ahlul batil. Naam. Demikian pula yang kedua, wa a'rid 'anil musyrikin, maknanya adalah tidak perlu sedih dengan tidak berimannya mereka. Jadi yang penting kita itu sampaikan, perintahkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Urusan mereka tidak mau menerima, jangan kemudian kita terbawa sedih. Jangan kemudian kita terbawa apa? Sedih. Yang penting kita sabar, terus al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Nabi Nuh alaihissalam tidak ditaati oleh istri dan anaknya. Nabi Nuh alaihissalam tidak ditaati oleh istri dan anaknya. Nabi Nuh ilmunya lengkap, caranya hikmah, penjelasannya gamblang. Nabi Nuh, ya, ilmunya lengkap, penjelasannya gamblang, dan paham situasi penuh dengan hikmah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan istri dan anaknya tidak terbuka hatinya, tidak akan terbuka hatinya. Itu bukan untuk kita menyerah dan merasa Nabi Nuh sebagai contoh kita menyerah, bukan. Tapi kalau kita naam sudah berusaha seperti Nabi Nuh, kemudian akhirnya juga seperti Nabi Nuh, kita tidak terlalu bersedih. Nabi Nuh 950 tahun, kita baru sejam dua jam ceramah. Ya, baru satu jam dua jam, setahun dua tahun menyampaikan kepada istri, sudah bosan. Kalau memang mau meniru Nabi Nuh, ya, berarti 950 tahun. Ya berarti sampai mati Ustaz. Iya, sampai kamu mati atau istrimu mati. Sampai engkau wafat atau istrimu wafat. Terus sabir, tingkatkan kesabaran. Jangan mudah firaq. Jangan mudah cerai. Jangan mudah apa? Cerai, ya. Naam. Barangkali Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan istrimu melalui tanganmu. Melalui tanganmu. Naam. Ini. Terkecuali kalau memang istri sudah, ya, membuat kita menjadi ahlul batil. Terkecuali kita justru terpengaruh, kita jadi ahlu maksiat, ya, nam kita jadi enggak ini. Tapi kalau istri tidak memberikan pengaruh, kita istiqomah enggak apa-apa, cuman istri belum kuat ngikut, sabar. Ya. Nam, karena perempuan itu lebih lemah. Ya. Lebih besar nafsunya, lebih pendek akalnya, ya, dan lebih jarang taklimnya. Perempuan itu di belakang laki-laki dalam pendidikan. Dalam apa? Pendidikan. Laki-laki setiap Jumat mendengarkan khotib menyampaikan ilmu. Perempuan tidak. Perempuan apa? Tidak. Yang diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Idul Fitri dan Idul Adha. Meskipun sedang haid tetap berangkat. Berarti setahun sekali. Laki-laki seminggu sekali. Ya. Kalau 4 kali 12 berapa? 48. 48 dibanding 1 kali atau 2 kalilah dengan Idul Fitri Idul Adha. Ya wajar saja ketika istri kita ilmunya lebih kurang. Dan sekarang asatizah dengan ustazat lebih banyak mana? Lebih banyak ustaz dibanding ustazah, lebih banyak ustaz. Ya. Barakallahu fikum. Alimah, seorang yang berilmu dan itu perempuan lebih jarang. Sehingga ya, fasda' bima tu'mar. Sampaikanlah. Kalau memang sudah mentok, kita sudah sama-sama berpisah nih. Meninggal, atau kita sampai meninggal, istri belum sadar. Sudah, selesai tanggung jawab. Selesai tanggung jawab. Atau istri sudah meninggal dalam keadaan tidak mendengar, ya, tidak perlu berkelanjutan bersedih karena memang Allah telah mentakdirkan seperti itu. Wala yadhlim rabbuka ahada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah Rabbmu menzalimi seorang pun. Sedih pada orang yang kita dakwahi, kita ajak namun tidak mau menerima, wajar. Wajar sekali. Karena itu bentuk kasih sayang kita berarti. Berarti kita itu sayang, benar-benar sayang. Karena kita sangat sayang kepada istri kita, kepada anak kita. Ketika kita menyampaikan, tidak diterima, kita sedih. Itu berarti kita sayang. Tapi kalau kita acuh tak acuh, memang kita keras. Dan itu salah. Dan itu apa? Salah. Nabi SAW, ya, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi lo ini ya, nabi. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Al-Kahfi ayat ke-6. Maka bisa jadi engkau wahai nabi merasa kecewa dengan dirimu sendiri karena mereka tidak mau beriman kepadamu. Jadi Nabi Muhammad SAW merasa belum maksimal. Sampai mereka belum apa? Menerima. Jadi dihibur oleh Allah. Engkau wahai Nabi sudah maksimal. Tapi karena memang hati-hati mereka itu keras. Tertutup. Jadi bukan salahmu wahai Nabi. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat ketiga juga Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad. La'allaka bakhi'un nafsak. Alla yakunu mu'minin. Bisa jadi engkau akan mencelakai dirimu sendiri wahai Nabi ketika mereka tidak apa? Beriman. Mencelakai dengan apa? Dengan sedih berkelanjutan. Itu jangan. Ya, jangan. Ya. Sudah kewajiban kita hanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ketika orang kerabat, istri kita, anak kita tidak dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jangan kemudian kita menghancurkan diri kita sendiri dengan apa? Kesedihan yang berkelanjutan. Ya. La yusta'dabun. Mereka yang tidak mau menuruti perintah Allah dan Rasul-Nya tidak perlu dikasihani. Kerabat secara nasab, hubungan suami dan istri, itu hubungan duniawiyah. Itu hubungan apa? Duniawiyah. Adapun keselamatan di akhirat tergantung masing-masing kita. Kita dipertemukan dengan istri kita diharapkan adanya saling menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak perlu kita berkelanjutan apa? Bersedih. Naam. Ini, tapi jangan gampang menyerah. Tapi jangan gampang apa? Menyerah. Dan jangan pernah bertanya, Ustaz, saya terlanjur tidak menikahi perempuan solehah. Enggak boleh. Jangan ngomong kayak gitu. Ya. Jangan ngomong terlanjur. Gitu. Karena kalimat terlanjur itu lebih membuka keputusasaan. Ya. 6. Ya sudah adanya kayak gini. Jangan. Makanya dirubah. Makanya apa? Dirubah. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an mengajak ibunya, karena sayang ya, mengajak ibunya untuk masuk Islam. Ya. Dan Abu Hurairah bukan anak yang maaf kurang ajar, enggak, sopan. Tapi jawaban ibunya benar-benar menyakiti, mencela Nabi SAW. Sampai Abu Hurairah kan mengerti, hukum mencela Nabi itu bagaimana? Sedih, nangis. Ya seperti kita kalau menyampaikan sesuatu, kok istri kita bantah kan sedih ya, kita tahu hukumannya gitu loh. Hukumannya begini. Abu Hurairah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, aku dalam keadaan menangis mengajak ibuku untuk beriman. Tapi saudara minha keluar dari beliau ucapan yang sangat buruk tentangmu. Doakan wahai Nabi untuk ibuku mendapatkan hidayah. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar ibunya masuk Islam. ibunya masuk Islam. Nah, maka ketika usaha kita sudah seperti mentok gitu ya, tangan kita dibuka, diarahkan ke langit. Tangan kita dibuka, diarahkan ke langit. Mungkin 20 tahun kemudian baru sadar. Mungkin. Tinggal kita itu diuji. Yang lebih sabar kita apa setan? Ya, apa setan? Nah, barakallahu fikum. Ini Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu orang yang dicintai Allah. Iya, semua sepakat. Sampai orang Yahudi mengaku-ngaku Nabi Ibrahim Yahudi. Orang Nasara mengaku-ngaku Nabi Ibrahim Nasrani. Artinya lawan dan kawan mengakui Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa meminta anak sampai rambutnya putih. Artinya beliau ketika sudah berumur lanjut baru diberi anak. Jadi jawaban Allah untuk abdun saleh yang berdoa tidak harus cepat. Tidak harus apa? Cepat. Ya. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika meminta kiblatnya dipindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, langsung apa ada waktu? Ada waktu. Nabi Muhammad setahun kurang lebih 7 bulan baru kemudian na'am dipindahkan kiblat kemana? Ke Ka'bah. Allah berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh berkali-kali kami melihatmu wahai Nabi menengadahkan wajahmu ke langit. Jadi Nabi Muhammad tuh sering lihat langit, pengin diperintah untuk pindah apa? Kiblat. Pengin diperintah untuk dipindah kiblat. Harapan beliau tidak langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang mengetahui segala-galanya. Kan penginnya kita kalau kita ngajari istri, ngajari anak langsung berubah penginnya kita kan. Tapi di sana ada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ketika waktu itu mengulur, ya, kesabaran kita bertambah, itu membentuk kitanya juga dibentuk oleh Allah, ya, keluarga juga dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman menenangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk kita juga agar tenang. Fasda' bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Dan lantangkanlah, sampaikanlah, jangan takut-takut kebenaran itu. Ya. Dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ketika tidak diterima, ya, kita jangan memperdulikan gangguan mereka dan jangan memperdulikan na'am nasib mereka. Sudah selesai. Kewajiban kita hanya fasda' bima tu'mar, ya. Na'am. Barakallahu fikum. Ini dan tidak ada na'am ketaatan kepada Allah yang tanpa resiko. Semuanya ada resikonya. Semuanya ada resikonya. Na'am. Ini. Walaupun misalnya tidak diterima atau diterimanya ajakan kita itu dalam tempo waktu yang cukup panjang, seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti akhirnya tetap baik. Nabi Muhammad itu, ya, Nabi Muhammad dimusuhi sukunya sendiri Quraisy kurang lebih 18 tahun. Kan 13 tahun beliau berdakwah. Begitu 13 kan beliau hijrah. Di tahun ke-8 beliau baru Fathu Mekah. Berapa tahun itu? 13 tambah 8 berapa? 21 malah ya, bukan 18. 21 tahun. 21 tahun beliau sabar dengan apa? Kampungnya sendiri. Dengan sukunya sendiri. Begitu Fathu Mekah, Nabi Muhammad SAW, Masya Allah, ya, Nabi Muhammad itu penyayang banget. Ya. Beliau mengatakan kepada orang-orang Quraisy, saudara beliau sendiri, ya ma'asyara Quraisy, ma tarawna anni fa'il. Di hari ini, wahai orang-orang Quraisy, apa yang kalian kira untuk aku berbuat? kan Nabi Muhammad selama ini dizolimi, salah juga enggak, dibuang seakan-akan menjadi sampah masyarakat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijatuhkan, diejek, disebarkan bahwa beliau itu begini, difitnah terus. Tidak hanya difitnah, tapi juga disakiti. Ya, begitu Fathu Makkah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rahmatnya, ya, mengatakan, ya Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ma tarauna anni fa'il, kira-kira saya ini sudah menang nih. Kira-kira saya akan memperlakukan apa kepada kalian? Orang-orang Quraisy mengatakan, akhun karim, wabnu akhin karim. Kamu ini saudara yang baik, anaknya saudara yang baik. Ya. Nam, qala, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, fa inni aqulu lakum. Kama qala Yusufu li ikhwatihi. Sungguh aku akan mengatakan kepada kalian seperti Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya. Nabi Yusuf juga sama, dimusuhi kerabatnya sendiri. Dibuang dari kecil, dipisahkan dari orang tuanya. Bertahun-tahun, sampai gak ngerti artinya besar tidak di samping orang tuanya. Bukan karena pendidikan, bukan karena kita sedang kuliah, bukan karena kita sedang sekolah. Dibuang Nabi Yusuf itu. Nabi Yusuf itu dibuang. Sampai ayahnya tidak ngerti Nabi Yusuf nasibnya bagaimana. Tapi karena ayahnya itu Nabi, Nabi Yusuf juga Nabi, sama-sama naam bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa? Nabi Yusuf berkata kepada ikhwahnya, La tasriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan untuk kalian. Bayangkan, disakiti terus, tapi begitu di posisi atas, tidak membalas. Coba kalau kita disakiti kakak atau adik kita rebutan warisan, mbok sampai 7 turunan. Ya, sampai diwasiatkan. Kok ngerti mbah kae? Paham itu? Itu dulu menzalimi mbah kita. Berarti kan sudah level cucu. Sudah level cucu. Nah, mbah fulan itu menzalimi mbah kita. Itu adik, kakak. Nah. La tasriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan untuk kalian pada hari ini. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Semoga Allah mengampuni kalian. Sungguh Allah adalah zat yang paling penyayang. Idhabu fa'antumutulaqa. Kata Nabi SAW kepada saudara-saudara Quraisy. Pergilah kalian. Kalian tidak akan diapa-apakan. Bebas. Coba seperti itu. Ya, mungkin beliau berdakwah menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar tidak diterima, justru direspon dengan respon yang sangat pahit. Tapi ingat, akhir dari orang yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar pasti baik. Pasti apa? Pasti baik. Dan kadang dia tidak melihat di masa hidup. Seperti siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad apa melihat nih? Penaklukan di zaman Abu Bakar, penaklukan di zaman Umar, sampai umat Islam itu banyak seperti ini nih. Tidak melihat kan? Kita ini adalah buah dari kesabaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad enggak sabar mungkin kita kafir. Kalau Nabi Muhammad enggak sabar mungkin kita sudah menjadi penyembah berhala yang kalau meninggal selama-lamanya di api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula Nabi Ibrahim. Beliau yang membangun Ka'bah. Apa beliau mengerti sekarang ini orang rebutan pingin umroh, pingin haji? Tidak. Kadang pertolongan Allah setelah kita meninggal. Setelah kita apa? Meninggal. Nah, wallahu ta'ala alam shawab. Mungkin ini maaf lebih 7 menit. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.